Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah membaca ahwal dari isim la ketika la nafiah takarrar berulang apabila la yang pertama itu beramal, maka isim la yang kedua atau isim setelah la yang kedua bisa tiga keadaan. Bisa mabni al-fathah, bisa mansub, bisa marfu. La hawla wa la quwata, bisa la hawla wa la quwatan, bisa la hawla wa la quwatun. La hawla wa la quwata berarti la yang kedua beramal. La hawla wa la quwatan, quwatan kenapa dia mansub? Karena ma'tuf atap ke mahal isim la yang pertama. Isim la yang pertama, la hawla, hawla mabni al-fathi fi mahal nasab. Quwatan dia ma'tuf ke mahal isim la yang pertama. Kita i'rab la hawla hawla mabni al-fathi fi mahal nasab. Wala quwatan, quwatan ini ma'tuf ke mahal, mahal hawla. Karena dia hawla di sini isim mabni al-fathi fi mahal nasab. Quwatan atapnya ke mahalnya, sehingga mansub. La hawla wa la quwwatun, quwwatun dia ma'tuf, ma'tuf ke mahal la dan isimnya. Ya, karena la dan isimnya dia fi mahal rafa. La hawla wa la quwwatun. Saya ulangi, kalau la hawla wa la quwata ini mudah, karena quwata berarti dia isim la yang kedua, yang beramal. La hawla wa la quwatan, quwatan dia quwatan ma'tuf ke mahal isim la yang pertama. Nah, di mabni al-fathi fi mahal nasab. La hawla wa la quwatun, iya, dia ma'tuf ke mahal la dan isimnya. Qala rahimahullahu ta'ala, idza alghaitaha fil awwal, apabila la yang pertama mulgha, engkau tidak amalkan, yakni lam ta'malha, yakni rafa'at al awwal, engkau rafa'kan yang pertama, berarti la haulun, la haulun. Jaza fi thani wajhan, al-i'mal wal-ihmal. Maka isim ba'da la yang kedua, iya. Atau saya ulangi, maka la yang kedua bisa kamu amalkan, berarti la haulun wala quwata, la haulun wala quwata karena dia beramal, bisa ihmal, la haulun wala quwatun, bisa la haulun wala quwata, bisa la haulun wala quwatun, dan tidak bisa mansub, tidak bisa mansub. Qala rahimahullahu ta'ala, al-imal huwa al-bina al-fathi. Imal berarti mabni al-fathi. Wal-imal berarti jarafa. Berarti la haudun wala quwata, ini beramal. La haudun wala quwatun, ini imal. Qala fataqulu la haudun wala quwata illa billah. Li'annaka a'mal tathani, engkau amalkan la yang pertama, yang kedua afan, wal awwal ahmal tahu, adapun la yang pertama kamu ihmal. La yang pertama tidak beramal, sehingga la haulun, adapun la yang kedua kamu amalkan, sehingga wala quwata illa billah. Wa taqulu, engkau bisa katakan la haulun wala quwatun illa billah, dua-duanya muhmal, tidak beramal, tidak diamalkan. Allah rahimahullahu ta'ala, as-suratul ula. Nah, sekarang kita i'rab satu persatu. La hawla wa la quwata illa billah. Ketika la yang pertama beramal, maka isim setelah la yang kedua, tiga keadaan. Keadaan pertama, mabni al-fathi, la hawla wala quwata illa billah. La nafiyatun lijinsi. Haula ismuha. Wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu illa billah. Al wawu harfu ataf. La nafiyatun lijins. Quwata ismuha mabniyyun al-fathhi fi mahall nasab illa. Fi mahall nasab illa. Adab istisna mulghah billah al-jar majrur khabar la thaniyah. La haula, la pertama beramal, haula isimnya, khabarnya mahdhuf taqdiruhu billah. Wala quwwata illa billah, sama la nafiyah jins beramal, quwwata isimnya mabni al-fathhi fi mahall nasab illa mulghah billah yang majrur fi mahal khabar la yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu an taj'ala billahi khabaran lahum jami'an. Boleh juga engkau i'rab billah sebagai khabar bagi keduanya. Bagi khabar keduanya. La hawla khabarnya billah yang ada, la quwata khabarnya juga billah. Idzan jika amalna al-awwal wa amalna tsani sara kullu min ismain mabni al-fathhi. Berarti apabila kamu amalkan la yang pertama dan kamu amalkan la yang kedua, maka isim dua-duanya mabni al-fathhi. Haula mabni wa ta mabni. Ya, keduanya mabni fi mahal nasab. Isim la. Surah tsaniyah, gambaran yang kedua, bentuk yang kedua, la haula wala quwwatan illa billah, at-tanwin, yakni manasab, quwwatan. La i'rabnya nafiyal jins. Haula isim la mabniyul fathhi fi mahall nasab. Al wawu harfu ataf. La nafiyah. Quwwatan ma'tufun ala mahal isim la. Ma'tufun ala mahal isimlah. Karena tadi isimlah fi mahal nasab. Dia atapnya bukan ya ke isimnya, tapi ke mahalnya. Mahal isimlah. Kaif? Bagaimana bisa demikian? Li'anna nakulna, karena kita katakan inna ismala mabniyun al-fathhi fi mahal nasab. Fa idza qulna wala quwwatan sarat kuwatan ma'tufatun ala mahal isimla. Di atapnya ke mahal isimla. Li'anna mahal lahu nasab. As-surah thalithah, la hawla wa la quwwatun illa billah. Al-wawu harfu ataf. La nafiyah. Kalau la hawla jelas, la-nya nafiyah, hawla-nya isim la mabni al-fathih, mal nasab. Sekarang quwwatunnya, ma'tufun ala mahal la wasmuha. Mahal la wasmiha. Lianna mahallahuma, karena mahal la dan isimnya adalah rafa. Mahalluma mubtada. Fatakunu quwwatun ma'tufatun ala mahal la wasmiha. Mahalluma rafa. Liannahuma fidil jumlah, karena dia keduanya la dan isimnya di awal kalimat. Ya'ni laula nasikh, pasalnya tidak ada nasikh inilah, la kana ismuha marfu'an. Fahiya wasmuha fi mahal rafa, sehingga la dan isimnya fi mahal rafa. Idnaha ibtidai jumlah, karena dia di awal kalimat. Ini kesimpulannya, la haula wala quwata, berarti dua-duanya beramal. La keduanya isim la mabni ala fatih fi mahal nasab. La haula wala quwatan, quwatan ma'tuf kepada mahal isim la yang pertama. La haula wala quwatun, quwatun ataf atau ma'atuf ke mahal la wasmiha. Ya, sampai sini diingat, dipelajari dulu, dipahami. Nanti baru kita baca yang kedua. Ialah haulun wala quwata illa billah, atau la haulun wala quwatun illa billah. Nanti terapnya kita baca besok insyaAllah. Wa'alaikumsalam.